Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa rasulina Muhammad ashrafil anbiya wal mursalin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Di sore hari ini dalam sebuah majelis tausiah dengan harapan kita bersama-sama nastazidu minal iman wa nastazidu minat taqwa, upaya untuk menambah al-iman dan upaya untuk menambah at-taqwa. Dalam akidah lussunnah sebagaimana telah dipelajari berdasarkan dalil-dalil Al-Quran wa dalil-dalil sunnah, bahwa al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah, bahwa iman itu bertambah dan di waktu yang sama dia bisa berkurang. Bertambah dengan sebabnya, dengan sebab ketaatan-ketaatan yang dilakukan, dan dia berkurang disebabkan kemaksiatan yang dilakukannya. Demikian dalam akidah ahli sunnah. Bahkan al-iman baina ibadillah, keimanan satu hamba dengan hamba yang lainnya, mutafawit, bertingkat-tingkat, berbeda keimanan seseorang dengan yang lainnya sesuai dengan tingkat al-yaqin, tingkat amal ibadah, tingkat keilmuan, dan seterusnya. Maka melalui majlis seperti ini, sebagaimana dikatakan, kita ingin mencoba meraih ziyadatul iman, tambahnya iman. Iman tentunya sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menanamkan iman dalam kalbu kita. Allah yang menghiasi keimanan itu untuk berada di dalam kalbu kita. Sehingga pertambahan iman dan kekokohannya diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah dalam berbagai kesempatan doa agar iman kita ditambah. Iman akan bertambah dengan semakin bertambahnya keilmuan seseorang. Keilmuan tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah dan kebesarannya, mengenal segala yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Keilmuan tentang syariah al-Islamiyah secara rinci, syariat Islam secara rinci adalah salah satu sebab bertambahnya iman. Karena semakin seorang menguasai poin-poin ilmu tentang syariat Islam, syariat Islam dalam bidang akidah, syariat Islam dalam bidang ibadah, syariat Islam dalam bidang iman, dalam bidang muamalah, dalam bidang akhlak, semuanya itu menambah keimanan seorang mukmin. Semakin tingkat keilmuan seseorang berkurang, semakin dia sulit untuk meningkatkan keimanan. Karena iman itu tidak mungkin diraih dan tidak mungkin bertambah kecuali dengan ilmu. Praktisnya, bahwa keimanan yang sudah kita yakini bersama akan bertambah dengan sebab amal ketaatan, dan dia berkurang dengan sebab kemaksiatan, maka bagaimana seorang bisa melakukan ketaatan zahir maupun ketaatan batin tanpa adanya ilmu? Sebaliknya, seorang juga tidak dapat mengetahui sebuah perbuatan atau ucapan itu adalah sebuah pelanggaran, sebuah kemaksiatan tanpa adanya ilmu. Maka sekali lagi, upaya untuk kita meraih tambahan iman yang kedua setelah tadi yang pertama adalah memohon kepada Allah dalam doa kita, karena iman dan tambahannya itu adalah anugerah. Yang kedua adalah talabul ilm. Talabul ilm, dengannya seorang dapat mengenal bagaimana dia bermuamalah dengan muamalah hasanah, dengan muamalah yang tepat, baik, sesuai dengan bimbingan syariat, yang kemudian dari situ dia akan meraih tambahan iman. Bermuamalah dalam hal bertetangga, bermuamalah dalam berkawan, bermuamalah dalam jual beli, bermuamalah antara ayah dengan putra putranya, seorang suami dengan istrinya atau sebaliknya, seorang istri dengan suaminya, itu semua sangat berpengaruh kepada naik turunnya iman seorang hamba. Begitu juga keilmuan dalam bidang ibadah. Ibadah yang tepat sesuai dengan bimbingan yang dilakukan di atas dasar keikhlasan kepada Allah, maka dia akan menjadi amal saleh, yang dengan itu dia telah melakukan sebuah ketaatan yang dapat meningkatkan keimanan. Kemudian keimanan itu dapat meningkat atau menurun disebabkan perkawanan. Ketika seorang berkawan, berteman dengan orang-orang yang selalu berupaya melakukan ketaatan atau amal saleh, kawan yang selalu menjaga lisannya dengan zikir kepada Allah, kawan yang selalu menjaga lisannya tidak berucap kecuali ilmu bermanfaat, faedah ilmiah, akan meningkatkan iman, akan meningkatkan iman. Sebaliknya, berkawanan dengan pihak yang tidak pandai menjaga lisannya, sering berkata tanpa ilmu, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain itu adalah sebuah kemaksiatan, maka itu dapat memperlemah keimanannya. Seorang yang hanya menggunakan lisannya untuk tertawa ria atau na'udzubillah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lisan, ketika kita berkawan dan berteman dengannya, besar kemungkinan iman kita akan turun, turun dan turun, kecuali kalau Allah menghendaki keselamatan untuk kita. Maka dari itu, seorang hendaknya memilih, mencari kawan dan teman yang dapat meningkatkan keimanannya. Kawan dan teman yang diharapkan dapat meningkatkan keimanan adalah yang apabila melihat kita salah, melihat kita melakukan sebuah pelanggaran syar'i, baik lisan kita atau akidah kita, atau manhaj kita, atau hal terkait dengan dakwah kita, dia tidak diam. Dia berusaha menyampaikan teguran dan nasihat. Di mana nasihat itu, teguran, dapat meningkatkan keimanan. Wa dzakir fa inna adz-dzikra tanfa'u al-mu'minin. Berilah peringatan, nasihat, teguran, karena sesungguhnya adz-dzikra atau nasihat dan teguran itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Bermanfaat untuk orang-orang yang di kalbunya ada iman. Manfaat itu dalam bentuk apa? Imannya naik, meningkat, sehingga nampak dari akhlaknya pun perubahan, nampak dari semangat zikirnya pun meningkat, nampak dari semangat talabul ilminya pun meningkat, nampak adanya kelurusan akidah dan manhaj. Itu manfaat dari adz-dzikra yang Allah sebutkan, wa dzakir fa inna adz-dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan mukminat sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya adalah penolong. Penolong tidak hanya dalam urusan dunia. Justru yang terpenting dan terutama adalah pertolongan terkait akhirat kita. Dalam bentuk setiap berjumpa yang didengar adalah ilmu. Tidak mendengar gunjingan, ghibah, kata-kata atau ucapan yang berisi atau mengandung makna adu domba, atau celaan-celaan, atau bahkan dusta-dusta. Tapi seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya, yang dikatakan oleh Allah auliya'u ba'dhin, penolong terhadap sebagian yang lainnya, dia akan memberikan pertolongan-pertolongan iman, pertolongan takwa. Dia tidak bisa menolong secara materi, di mana tidak sedikit dari manusia yang menjadikan tolak ukur penilaiannya seorang dikatakan baik ataukah tidak, seorang dikatakan memiliki loyalitas yang tinggi kepada kita ataukah tidak, seringnya hanya terbatas dalam bentuk bantuan materi, bantuan fisik. Sedikit sekali seorang yang mau menyadari bahwa bantuan yang sifatnya non-fisik, bantuan amal soleh, bantuan ilmu, arahan-arahan, sedikit sekali yang mau mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari itu, dalam poin ini telah disebutkan yang ketiga sebagai sebab untuk kita meraih ziyadatul iman adalah perkawanan. Hendaknya kita memilih kawan-kawan yang dapat meningkatkan keimanan kita, menambah semangat kita, bukan membuat kita semakin jauh dari amal saleh. Jangan malah semakin membuat kita jauh dari ilmu, jauh dari akhlak hasanah, jauh dari al-adab al-syar'i. Carilah kawan yang mengingatkan antum kepada amal saleh, mengingatkan antum kepada talabul ilmi, mengingatkan antum untuk berta'awun dalam hal dakwah, mengingatkan antum untuk banyak berzikir kepada Allah dan menjadikan lisan antum selalu basah dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan antum ketika didapati adanya kesalahan-kesalahan manhaj, diingatkan dengan penuh adab, penuh hikmah, penuh kelembutan. Itu adalah kawan yang hakiki, yang dengannya diharapkan iman kita akan bertambah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentu masih banyak contoh-contoh amalan dan perbuatan yang dapat meningkatkan keimanan. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan pula kepada teman-teman ahli sunnah bahwa dakwah ahli sunnah ini, seruan untuk beramal dengan Al-Quran dan sunnah Nabi dalam bingkai penerapan, pengamalan dan pemahaman salafus salih, pendahulu umat ini yang salih, salih dalam akidahnya, salih dalam perjuangannya, salih dalam ibadahnya, dari berbagai sisinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara yang penting untuk diingatkan adalah untuk kita mengevaluasi kebenaran dan kesungguhan atau bahkan kejujuran kita dalam berpegang teguh dengan al-manhajus salafi. Dengan kata lain, as-sidqu, kejujuran dalam berpegang teguh dengan dakwah yang mulia ini. Hal ini penting untuk selalu diingatkan dari waktu ke waktu, karena proses pembuktian kebenaran dan kejujuran seorang hamba dalam bermanhaj dan berpegang teguh dengan sunnah itu terus berlanjut, tidak pernah berhenti. Tidak kemudian ujian itu hanya terjadi kemarin sehingga nampak kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kemudian kepada hamba-hambanya siapa di antara hamba-hamba tersebut yang shadiqin, yang jujur dalam bermanhaj, dan siapa yang tidak. Proses ini, proses al-ibtila wal-imtihan wal-ikhtibar, ujian untuk menampakkan hakikat yang sebenarnya dari keimanan, akidah dan manhaj masing-masing kita, itu akan terus berlanjut. Maka yang penting diingatkan di sini adalah untuk kita selalu bersifat dengan sifat as-sidq, jujur dalam berpegang teguh dengan manhaj ini. Seorang yang jujur atau as-sadiq dalam berpegang teguh dengan manhaj ini, ketika datang ujian dia akan kokoh, bertahan, terus berlanjut. Dengan kata lain, dia tidak akan menjual akidahnya atau manhajnya karena sesuatu duniawi. Telah nampak kepada kita bagaimana seorang yang dahulunya sudah berada di atas sunnah, di atas salafiyah, kemudian dia tinggalkan salafiyah tersebut karena permasalahan duniawi. Orang-orang yang mungkin sekarang sudah tidak lagi bersama kita, yang sudah meninggalkan beberapa prinsip-prinsip penting salafiyah, tidak semuanya murni disebabkan permasalahan manhaj. Tapi tidak jarang dari mereka yang pemicunya adalah permasalahan non-manhaj, permasalahan muamalah, permasalahan tijarah, disebabkan jual beli atau yang semakna dengannya. Barakallahu fikum. Di situ seorang akan diuji kesungguhan dan kejujuran, as-sidqu, saat berpegang teguh dengan manhaj yang mulia ini. Di depan mata kita, beberapa pihak tersebut dulunya adalah orang-orang yang sangat-sangat mengerti, faham tentang al-manhaj salafi, sangat-sangat mengerti tentang syubhatul hizbiyyin, sangat tahu. Tapi subhanallah, ujian datang menimpanya dalam masalah duniawi. Dia merasa dikhianati dalam perdagangan oleh seorang yang mengklaim dirinya sebagai salafi. Tiba-tiba orang tersebut mengambil sikap 180 derajat disebabkan kasus terkait ekonomi, kasus terkait urusan dunia, materi. Akhirnya dia berpindah manhaj, menyeberang ke tanah seberang, meninggalkan salafiyin disebabkan tadi telah disebutkan perkara dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya, menjual akidahnya, prinsip-prinsip imannya untuk sesuatu nilai duniawi yang tak berharga. Maka perlu waspada ya ikhwan, kejujuran itu punya peran yang sangat penting dan sangat besar dalam keistiqomahan seorang hamba. Pada kesempatan sore hari ini, sebenarnya masih banyak poin yang perlu disampaikan, namun saya ingin manfaatkan untuk diskusi dan tanya jawab. Mungkin teman-teman ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, baik itu sesuatu yang terkait dengan dakwah atau sesuatu yang terkait dengan tarbiyah, pendidikan, ataupun yang lainnya. Tafadhalu, saya persilakan seluruh teman-teman langsung disampaikan perlisan untuk menghemat waktu. Naam, tafadhal. Berkaitan dengan yang terjadi di Tengkuang, teman-teman kita yang tadi sudah menyeberang ke tanah seberang, kemudian kita melihat ketika ada perkara-perkara yang sebetulnya mereka seharusnya bisa berpikir bagi menyaksikan sejarah lama tentang kehidupan saat ini. Kemudian kita berpikiran, apakah ada kaidahnya kalau misalkan untuk mereka yang sudah terlihat perlindungan, atau mungkin tiba-tiba kita merasa yakin lagi, mungkin bisa diajak ngobrol, apakah sebaiknya didatangi atau bagaimana? Barangkali mereka juga menyimpan sesuatu yang asas apa sekian, karena kita sudah frontal-frontalan, atau bagaimana nasihat Ustaz? Nah, kalau didapati beberapa pihak yang kemudian berpisah dengan kita sempat bergabung dengan Halabiyyin, namun nampak darinya kesungguhan dan keinginan untuk mengetahui dan mengenali hakikat permasalahan, di mana sebelumnya dia seorang yang tidak mengerti, atau mungkin tergambarkan padanya dengan gambaran yang tidak semestinya, maka wallahu alam dalam pandangan ana boleh-boleh saja kita mendekatinya, kemudian duduk mengajaknya untuk berdiskusi. Labas. La'allallah yahdi. Bisa saja Allah kemudian memberikan hidayah kepadanya. Namun perlu diwaspadai. Jangan sampai makna ini difahami sebagai bentuk tasahul. Jangan sampai kemudian bermudah-mudahan. Ini yang pertama. Yang kedua, oknum atau orang yang akan mencoba menjelaskan adalah seorang yang dari sisi keilmuan dan kelengkapan maklumatnya itu cukup untuk menjelaskannya. Kedua, di samping itu, dia juga memiliki syakhsiyah qawiyah, kepribadian yang kuat, tidak mudah larut atau tidak mudah menilai sesuatu dengan atifiyahnya, dengan perasaannya, sehingga akhirnya ketika orang yang akan kita nasihati itu memiliki kekuatan dan kemampuan materi atau yang semakna dengannya, membuat kita condong, membuat kita berkawan dengannya, walaupun telah nampak kepada kita bahwa dia sebenarnya tidak menginginkan kebenaran. Jadi sekali lagi perlu diwaspadai, jangan kita terlalu tertutup, yang akhirnya membuat orang-orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkan keterangan yang baik dan lengkap. Dan tidak pula di waktu yang sama difahami bahwa ini sebagai sikap bermudah-mudahan. Sekaligus seorang yang akan menasihati, tadi saya sebutkan dua persyaratan penting yang wajib untuk diwujudkan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan, apakah seorang mudarrisah diharuskan memakai kerudung ketika mengajar? Perlu dibedakan antara memakai kerudung sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban menutup aurat dari pria yang bukan mahramnya dengan memakai kerudung sebagai bentuk at-ta'addub, sebagai bentuk ta'lim atau dalam bentuk ta'dib, pembelajaran adab. At-ta'addub itu bentuknya seorang beradab, merasa enggak pantas dia mengajar tanpa kerudung. Akan nampak lebih beradab ketika dia memakai kerudung. Pembahasan ini tentu tidak bisa dinilai dari sisi, loh, itu kan yang diajar anak-anak kecil yang belum mengerti tentang aurat wanita, yang memang diizinkan oleh syariat untuk nampak beberapa bagian tubuh yang dilarang untuk dilihat oleh pria yang bukan mahramnya. Nggak ada masalah untuk anak kecil misalkan. Ya, di satu sisi mungkin difahami demikian, namun karena ini sebuah pendidikan, ini sebuah lembaga, maka sebaiknya seorang mudarrisah atau musammi'ah atau ustazah ketika mengajar, walaupun anak-anak kecil, tetap memakai kerudungnya. Kerudung dalam pengertian tidak sama dengan niqab atau al-burqu' atau cadar dalam bahasa kita. Maka harus dibedakan antara bab at-ta'addub dan bab ta'dib dengan bab atau dari sisi pandang hukum syar'i murni. Seperti contohnya dalam syariat, ada yang seperti ini. Puasa Ramadan misalkan tidak wajib untuk anak-anak kecil. Tidak wajib. Nah, namun dahulu sahabat Nabi mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk berpuasa. Sampai sedikit memaksa dalam bentuk anak-anak itu menangis karena lapar. Dan orang tuanya pun membuatkan permainan atau mainan-mainan yang dapat mengalihkan perhatian anak-anak tersebut dari rasa lapar. Bukan makna ini bahwa puasa Ramadan juga wajib terhadap anak-anak. Tidak. Kewajiban itu berlaku ketika anak-anak sudah baligh. Namun, ada sisi pandang lain dari syariat ini. Pembelajaran. Tarbiyah. Maka harapannya kepada mudarrisat untuk mengajar dengan tetap menggunakan kerudung. Barakallahu fikum jami'an. Ada pertanyaan, bolehkah menyekolahkan anak kita di Ma'had Al-Islam yang dipimpin oleh Al-Akh Munzir yang belajar 7 tahun di Yaman? Sebelum saya menjawab pertanyaan semisal ini, penting untuk diketahui bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkadang terkait atau bersentuhan langsung dengan masalah di lapangan. Masalah memang terjadi sehingga pertanyaan ini muncul. Bukan istilahnya masail fardiyah. Masail fardiyah itu permasalahan yang belum terjadi sehingga sifatnya itu kalau terjadi ini bagaimana, kalau terjadi itu bagaimana. Enggak. Sering muncul pertanyaan itu sangat terkait dengan perkara di lapangan. Maka saya berharap kepada yang pertama, penanya untuk benar-benar memurnikan niatnya ikhlas karena Allah sebagai bentuk nasihat. Kedua, si penanya juga harus mengklarifikasi dan tersebut tentang realita yang akan ditanyakan. Benar demikian gambarannya ataukah tidak? Yang ketiga, jika yang pertanyaan itu terpaksa disampaikan di majlis, maka silakan. Namun apabila cukup melalui kesempatan-kesempatan tertutup, maka itu lebih baik. Disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Juga kepada pihak yang tersentuh oleh pertanyaan, mungkin pertanyaan ini memang benar-benar mengenai dirinya, maka yang pertama, dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan lingkungan yang peduli terhadap nasibnya. Bayangkan kalau kita tinggal di sebuah lingkungan yang hanya berisi basa-basi, mungkar dibiarkan terjadi, tidak ada upaya menegur dengan ilmiah, sebagaimana lingkungan di keumuman kelompok Ikhwanul Muslimun. Ya. Barakallahu fikum. Lingkungan yang seperti ini saya gambarkan tadi, peduli, mencoba menyampaikan nasihat, meminta masukan dari pihak yang dianggap bisa memberikan masukan dan nasihat, ini adalah lingkungan yang baik. Lingkungan yang kita wajib bersyukur. Dibandingkan kalau kita hidup di lingkungan yang sebaliknya. Enggak ada keseriusan belajar. Tidak ada keseriusan dari sisi penerapan dan amaliyah akhlak. Nah, maka barakallahu fikum, jawaban terhadap pertanyaan ini, nasihat anak adalah tidak menyekolahkan anaknya di tempat tersebut. Jika didapati ada ikhwan yang di sana bisa disampaikan melalui Al-Ustaz Abu Yasir Hafizullah atau beberapa pihak yang ditunjuk yang didengar nasihatnya. Nah, jadi nasihat anak untuk tidak memasukkan anak-anak kita ke sekolah atau ma'had yang disebutkan ini. Nah. Namun di sisi lain, kita harus berbenah kita harus meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kita. Mutu dan kualitas pendidikan kita. Dari waktu ke waktu, baik terkait kurikulum dan modul-modul yang digunakannya, terkait dari sisi pembinaan akhlak dan adab anak-anak, terkait sistem koordinasi satu lembaga dengan lembaga lainnya, atau koordinasi di satu lembaga yang sama, saling meningkatkan kepedulian antar mudarrisin atau mudarrisat, saling memahami, menghindarkan permasalahan-permasalahan yang berpotensi untuk menimbulkan problem, merusak ukhuwah, sehingga mengganggu kerja kita dalam tarbiyah dan pendidikan anak-anak kita. Dan penting untuk disadari bahwa bukti kejujuran keimanan seseorang, dia tidak akan terlalu lama berlarut-larut dalam sebuah problem dengan kawannya. Dia akan cenderung menjadi seorang yang al-kadhimina al-ghaidha wal-afina 'anil nas. Dari ciri-ciri mukminin antara lain yang Allah sebutkan, ciri-ciri terpuji, sifat terpujinya adalah meredam amarah dan di waktu yang sama mudah memaafkan. Jangan terlalu lama berlarut-larut dalam sebuah problem dan ketidaknyamanan hubungan satu dengan yang lainnya. Apakah MLM masih bisa disebut salafi? La, mereka sudah menjadi halabiyun sekarang. Sudah menjadi halabiyun. Dan sudah kami tegaskan, sudah asatidah sebutkan, sekarang sudah enggak ada MLM. Sudah satu warna. Sudah satu warna. Dan nampak dengan jelas dan tegas kepada kita, bagaimana mereka telah bergabung dengan halabiyun. Sesuatu yang dulu mereka berdrama, bermain sandiwara, menampakkan seolah-olah mereka menentang dan mentahdir halabiyin. Bukan demikian? Nah. Bahkan Ra's MLM, ya, pimpinan besar MLM, ya, di hadapan Syekh Rabi, dia mengatakan bahwa, ya Syekh, kami semua juga membantah Abdul Hasan, kami semua membantah Alil Halabi, kami membantah Ahyat Turath. Kemana Anda sekarang? Coba disetel ulang rekaman ucapan tersebut atau dievaluasi kembali. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ternyata subhanallah, sandiwara talawun berwarna-warni itu telah selesai. Dulu mereka bingung. Di satu sisi nampaknya memang semanhaj dengan halabiyin, tapi di sisi lain kurang berani atau tidak memiliki keberanian untuk terang-terangan di hadapan kita. Maka dia harus memiliki dua pijakan, satu kaki di sebelah kiri, satu kaki di sebelah kanan. Kapan yang kiri harus diangkat, ya, dia angkat. Kapan yang kanan harus diangkat, dia akan angkat. Barakallahu fikum. Subhanallah, Allah tidak rela kecuali kejujuran. Kejujuran manhaj. Ini yang saya katakan tadi, as-sidqu. Karena proses itu akan terus berjalan. Kejujuran dalam bermanhaj, ya ikhwan. Nah. Barakallahu fikum. Sekarang mereka terang-terangan. Anda mendengar telah datang tokoh-tokoh halabiyin ya, ke pondoknya si Munzir. Benar? Nah, barakallahu fikum. Datang juga ke pondoknya yang di Makassar sana. Alhamdulillah, Allah tunjukkan. Bibit-bibit ini sebenarnya telah dilihat dan dibaca oleh asatidah sejak lama. Namun asatidah menahan diri untuk berbicara. Khawatir teman-teman bingung. Ketika saya tidak melihat kok kaki kirinya diangkat ya. ketika kita mau tunjuk, itu loh perhatikan ternyata dia sudah kembali lagi kaki kirinya. Oh enggak benar kok Ustaz, datanya enggak benar. Subhanallah. Maka saya tidak menahan diri. Tapi akan datang waktu, kami yakin akan datang waktu. Kalau mereka tidak bertaubat, Allah akan tunjukkan. Subhanallah, di depan Syekh Rabi. Mereka mengatakan kami membantah Al-Halabi. Coba sekarang kita tunggu Anda. Silakan bantah. Justru Anda sekarang bergabung dengan Halabiyin. Bermesra-mesraan dengan mereka. Memberikan daurah ya, bersama atau datang ke tempat-tempat kalian. Barakallahu fikum. Dan itu menunjukkan upaya asatidah bertahun-tahun menahan diri sebagai bentuk upaya menjalankan nasihat masyayikh. Masyayikh dan ulama meminta kepada asatidah untuk menahan diri. Tahan diri, tahan diri. Nah. Upayakan lagi, upayakan lagi. Kita upayakan semampu kita. Sebagaimana mungkin sebagiannya sempat kita singgung dalam daurah beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu di Bandung sini. Fa'ala kulli hal ya ikhwan, semoga Allah memberikan kepada saya dan antum semuanya as-sidqu atau kejujuran dalam berpegang teguh dengan sunnah ini. Nah, masya Allah. Banyak pertanyaan ini nampaknya memang terkait dengan kondisi di lapangan, sehingga membuat Ana kurang terlalu berani menjawab ya. Tapi Ana menasihatkan semua pihak, baik yang menyampaikan pertanyaan ataupun yang merasa pertanyaan itu terkait dengan dirinya, untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingat baik-baik berbagai bimbingan syariat terkait sistem muamalah, sistem berdakwah, mengenal posisi masing-masing, mengenal kadar masing-masing, bertawaduk terhadap temannya, perkara yang bukan tanggung jawabnya, jangan dia masuk ke dalamnya. Suatu tanggung jawab yang itu bukan diamanahkan kepadanya untuk tidak intervensi ke dalam tanggung jawab tersebut. Hal itu bukan berarti menafikan untuk saling menasehati, saling memberikan masukan, tidak. Namun masing-masing hendaknya menjaga diri, menyibukkan diri dengan ilmu, menyibukkan diri dengan akhlak, menyibukkan diri dengan ibadah, menjadikan lisan kita ini selalu tergerak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan, berapa lama jarak sebuah nasihat dengan turunnya tahdzir? Enggak ada waktunya. Nah, enggak ada jarak, enggak ada sidang isbat untuk menentukan. Nah, semua berdasarkan kondisi. Berdasarkan kondisi, barakallahu fikum. Namun ada tahdzir yang memang pantas dan lebih baik untuk didahului upaya nasihat-nasihat sebelum munculnya tahdzir. Namun tidak semua tahdzir harus dan harus didahului oleh nasihat. Tidak. Ya. ada beberapa kondisi tahdzir itu harus disegerakan. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu bahwa tahdzir itu tidak keburu dilakukan, tapi diupayakan adanya pendahuluan-pendahuluan, pendekatan-pendekatan. Nah, barakallahu fikum. Dan itu bagian daripada hikmah. Bagian daripada hikmah dalam berdakwah, seorang menimbang sesuatu, tidak terburu-buru, sesuai dengan bimbingan ilmu. Barakallahu fikum. Allah musta'an. Mungkin demikian majelis nasihat di sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mungkin kita perlu siap-siap untuk sholat maghrib. Jika ada yang kurang tepat atau salah dalam apa yang saya sampaikan, saya berharap terus kepada Ustaz Yasir, Abu Yasir, dan teman-teman lainnya. Yang kedua, Ustaz Rashid juga ada di tengah-tengah kita, hafizahullah ta'ala wa syafah, untuk tidak segan-segan menyampaikan masukannya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.